Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني والأخوات رحمكم الله pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dengan uraian atau penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa ada empat perkara yang wajib untuk kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu, meliputi ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah, kemudian ma'rifat kepada nabinya, dan ma'rifat tentang dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bih, mengamalkannya atau beramal. Dan selanjutnya kali ini insyaallah yang ketiga, al-thalithatu ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya atau bahasa bebasnya berdakwah. Dalam uraiannya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan ay antad'u ila hadad-din فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. Maksud dari berdakwah kepadanya atau mendakwahkannya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah engkau berdakwah, mengajak manusia kepada agama ini, agama Islam. Engkau nasihati manusia agar mereka istiqomah di atasnya, mengarahkan mereka dan menyuruh mereka kepada yang ma'ruf serta mencegah mereka dari perkara-perkara yang mungkar. Inilah substansi dari dakwah. menyeru manusia kepada Islam, menasehati mereka agar istiqomah di atasnya, memberikan arahan, kemudian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kata Syekh, hadhihi hiya da'watu ila dinil Islam. Inilah hakikat dari dakwah ila dinil Islam, dakwah kepada agama Islam. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus memerintahkan kepada kita agar berdakwah. Udu'u ila sabili rabbika. Berdakwahlah kalian, ajak manusia ila sabili rabbika, menuju jalan Rabbmu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa dakwah ini termasuk jalan hidup para nabi. Nabi kita sendiri menyatakan bahwa dakwah adalah jalan hidupnya. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyatakan hal itu. Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan oleh wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan ini di atas basirah. Demikian juga orang-orang yang mengikuti aku. Jadi dakwah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian dakwah adalah jalan hidup para anbiya, para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khususnya, dan juga tentunya jalan hidup orang-orang yang mengikuti beliau. Kita semua umat Islam ada kewajiban untuk apa? Berdakwah. Ya, ada kewajiban untuk berdakwah. Ini perkara yang harus kita ketahui. Makanya disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah. Ya. Qala fa'ala kulli muslimin an yad'u ila Allah hasba taqatihi wa ilmihi. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, setiap muslim ada kewajiban untuk berdakwah ke jalan Allah hasba taqatihi, sesuai dengan kemampuannya. Perhatikan di sini, sesuai dengan kemampuannya, wa ilmihi dan ilmunya. Sesuai dengan kemampuan dan ilmu. Nah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini artinya ketika kita telah mengetahui sesuatu, maka ada kewajiban bagi kita untuk memberitahu orang lain, mengajak orang lain kepadanya, mendakwahkan apa yang sudah kita ketahui itu. Setelah tentu saja sebelumnya kita amalkan. Makanya dakwah itu adalah perkara yang ketiga yang wajib untuk kita ketahui setelah sebelumnya apa? Ilmu dan amal. Ya. Fakullu wahidin rajulin aw imra'atin 'alaihi qistun min hadzal wajib min at-tablighi wa da'wati wal irsyad wan nasihah. Maka setiap orang, baik laki-laki maupun wanita, ya, ada bagian dari kewajiban menyampaikan, berdakwah, memberi arahan dan nasihat. Nah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi. motivasi kepada orang-orang yang ada kemauan untuk mengajak orang lain untuk berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Lihat, tidak ada lagi ucapan yang paling baik daripada orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang ada bagian dari kewajiban ini. Kewajiban menyampaikan, kewajiban memberikan arahan, kewajiban menasehati. Wa an yad'u ila tauhidillah, dan hendaknya berdakwah mengajak manusia kepada tauhid. Ini yang paling pertama, kepada tauhid. Seperti pesan yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka jadikanlah yang paling pertama yang harus kamu seru mereka soal tauhid. Ya. Soal tauhid. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pertama beliau dakwahkan adalah soal tauhid. Ya. Maka an yad'u ila tauhidillah, berdakwah kepada tauhid. Wa ila shalat wal muhafadzati 'alaiha. Kemudian berdakwah mengajak kepada perkara salat dan muhafadzah 'alaiha. Ya. Menjaganya. Wa ila zakati wa adaiha, berdakwah mengajak manusia kepada persoalan zakat wa adaiha dan penunaiannya. Wa ila saumi ramadan, kemudian berdakwah mengajak manusia agar melaksanakan saum ramadan. Wa hajjil bait ma'al istita'ah, kemudian haji ke Baitullah dengan kemampuan. Wa ila birril walidain wasilatil arham wa tarkil ma'asi kulliha, kemudian juga berdakwah mengajak manusia agar berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, meninggalkan maksiat, semuanya. Nah, ini di antara perkara yang harus kita dakwahkan. Ini di antara perkara yang harus kita dakwahkan. Dan penting juga untuk kita ketahui bahwa dakwah itu ada tahapan-tahapannya. Dakwah itu ada tahapan-tahapannya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi kita singgung, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tahapan pertama adalah hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, ajak manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Kata para ulama, asal hukum dalam dakwah itu adalah hikmah. Al aslu fid dakwah al hikmah, harus hikmah. Bukan kekerasan, bukan, tapi hikmah. Nah, hikmah itu adalah seperti penjelasan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, ketepatan dalam sesuatu. Ini hikmah, ketepatan dalam sesuatu. Menyampaikan sesuatu dengan tepat, benar, ini termasuk hikmah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam dakwahnya diwarnai dengan hikmah. kadang keras, kadang lembut. Kadang lembut, kadang keras. Tidak selamanya lembut ketika memang situasinya butuh untuk menampakkan sikap keras, maka beliau tampakkan hal itu. Ketika situasi dan kondisinya memang butuh untuk lembut, maka beliau tampakkan hal itu. Dan ini termasuk basirah. Ini termasuk apa? Basirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu di atas basirah. Apa sih basirah itu? Basirah itu yang pertama ilmu. Seseorang berdakwah harus punya basirah. Apa basirah? Pertama ilmu. Ya. Pertama ilmu. Yang kedua, basirah itu maknanya adalah seseorang mengetahui apa yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, yang termasuk basirah adalah seseorang mengetahui kondisi dan keadaan mad'u-nya, orang-orang yang didakwahi, diajak. Kalau orang yang memiliki basirah dalam dakwahnya, maka dia akan menjunjung tinggi nilai-nilai hikmah. Jelas itu. Ada saatnya mengajak orang dengan penuh kelembutan, ada saatnya butuh sedikit keras. Contoh-contoh yang menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya itu penuh dengan hikmah banyak sekali. Kita sampaikan satu contoh saja yang sudah masyhur, ma'ruf. Berkenaan dengan kejadian seorang Arab Badui, Arabi, yang masuk masjid kemudian tiba-tiba kencing di salah satu sudut masjid. Nabi SAW mengerti ini orang jahil, ini orang tidak tahu hukum. Ya. Maka pada saat itu beliau SAW memperlakukannya dengan kelembutan. Diajari, ya, diberitahu bahwa hal itu sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Dibiarkan bahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai selesai si Arabi itu buang hajatnya. Beda halnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang mengenakan cincin dari emas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak basa-basi. Orang yang pakai cincin emas itu kemudian diambil, ya, diraih telapak tangannya lalu dicabut cincinnya kemudian dilemparkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi tahu itu sesuatu yang maslahat baginya. Dan memang iya, ternyata terbukti. Saat cincin itu sudah dilemparkan oleh Nabi SAW, kemudian ada seseorang yang berkata kepada si pemilik cincin, "Tidakkah kau ambil kembali cincin itu?" Dia kemudian menjawab, "Aku tidak akan pernah mau mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasul SAW." Berfaedah, bermanfaat. Ya. Makanya ada istilah yang disampaikan oleh para ulama, likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Nah, seorang dai yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala harus tahu ini. Ya. selain dia harus membekali ilmu, juga harus tahu medan dakwah, keadaan setiap orang yang didakwahinya. Tahu apa yang pantas disampaikan. Karena tidak setiap masalah disampaikan di tempat yang sama, ya, secara bebas, tidak. Ada kalanya bersabar dulu, ya. Ada kalanya memang saatnya untuk disampaikan. Semua ini kaitannya dengan hikmah, ya, dan itu lahir dari basirah, ya. Itu lahir dari basirah. Jadi tahapan pertama dalam dakwah adalah hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Kemudian wal mau'idhah. Ya. Mau'idhah, wejangan. Nah. Arahan. Dan mau'idhah itu beda dengan nasihat. Ya. Biasanya kalau mau'idhah cenderung dengan kata-kata yang lembut, tidak secara langsung pada inti masalah. Ini mau'idhah. Kalau nasihat cenderung langsung. Jadi mau'idhah itu lebih halus, ya. Ini mau'idhah. Kemudian berikutnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Dialog dengan cara yang baik. Ketika seseorang, ya, perlu untuk diajak dialog, ya, maka lakukan, tapi dengan cara yang baik. Artinya tujuan dari dialog itu adalah agar kebenaran bisa sampai orang yang diajak dialog mengerti kebenaran. Dialog ditegakkan dengan cara yang baik, menjunjung tinggi dalil-dalil Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan dialog dilakukan bila perlu. Dialog dilakukan bila perlu. Jadi dialog itu bukan satu-satunya tahapan dakwah yang mesti dilalui. Bila perlu saja. Ketika dengan hikmah berhasil, ketika dengan wejangan-wejangan berhasil, ya sudah, tidak perlu diadakan apa? Dialog, ya. Karena menetapkan kebenaran itu tidak boleh dilakukan dengan cara dialog atau bahasa umumnya mungkin debat. Ya. Makanya para ulama salaf membenci perdebatan. Membenci perdebatan. Dan para ulama salaf, ya, mereka memberikan ketentuan-ketentuan ketika seseorang hendak melakukan apa? Debat. Pada umumnya, orang-orang yang melakukan debat bukan kebenaran yang dicari, tapi kemenangan. Susah kalau kemenangan yang dicari ya, nanti tidak lagi memperdulikan hak atau batil, yang penting menang, kan begitu. Bahkan ada yang menilai kebenaran itu dilihat dari kemenangan dalam perdebatan. Kalau debat menang berarti inilah yang hak, kalau kalah berarti itulah yang batil. Dan tidak setiap orang bisa melakukan perdebatan atau dialog. Dialog perdebatan tidak boleh dibuka secara luas, bebas. Para salaf sangat benci kepada yang namanya miro wal jidal wal khusumat, perdebatan, pertentangan. Kalau sesuatu itu sudah jelas dalilnya dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari pernyataan para ulama, selesai, tidak lagi perlu diperdebatkan. Apanya yang mau didebatkan? Kalau satu perkara itu sudah jelas apanya? Dalilnya. Biasanya orang yang memperdebatkannya atau yang mempermasalahkannya itu yang memang ragu dengan dalil tersebut. Ya. Jadi gak akan pernah bertemu. Ya. Gak akan pernah ada kata sepakat. Kalau yang satunya tunduk pada dalil, yang satunya tidak. Yang satunya pakai kitab dan sunnah, yang satunya pakai logika. Gak akan pernah bisa nyambung dan tidak akan pernah selesai. Ya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rabi'atu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan Ar-Rabi'atu yang keempat dari empat perkara yang wajib dipelajari adalah as-sabru 'alal adza fihi, sabar atas gangguan yang ada di dalamnya, atau bahasa bebasnya bersabar. Kesabaran termasuk perkara yang penting untuk diketahui, ya. Wajib dipelajari. Ilmu, amal, dakwah dan sabar, ya. Sekalipun di urutan yang keempat, ya, bukan berarti sabar itu yang terakhir. Justru kesabaran dibutuhkan dari sejak awal kita mempelajari ilmu. Ilmu butuh sabar, amal butuh sabar, dakwah apalagi gitu. Ya. Biasanya orang itu punya anggapan sabar itu terakhir. Setelah tidak berhasil baru sabar, ya. Setelah gagal baru sabar. Kalau sukses enggak sabar, ya kan? Selalu begitu. Kalau sakit ya sabar. Ketika sehat enggak pernah ada kata sabar. Nah, padahal tidak begitu kan realitanya. Sabar itu dibutuhkan dalam setiap saat, dalam setiap gerak langkah hidup kita butuh sabar. Apa yang tidak butuh sabar? Semuanya butuh sabar. Kalau tidak sabar, kita tidak akan sukses. Kalau tidak sabar, kita tidak akan berhasil. Kalau tidak sabar, kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu. Ya. Mempelajari ilmu butuh sabar. Kalau enggak ada sabar, kita enggak akan mungkin mau mempelajarinya. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam uraiannya mengatakan ay yasbir 'alal adza fi hadhihi al-asya. Sabar Maksudnya adalah sabar atas gangguan yang mungkin didapat dalam hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Dalam mengetahui atau mempelajari ilmu, dalam beramal, dalam berdakwah. Faqad yahsulu lil insani adza, kadang seseorang mendapatkan gangguan. Ya. Dan ini sesuatu yang real, nyata. Kita tidak boleh membohongi diri. Ya. Ketika akan belajar, ketika akan menuntut ilmu, ketika hendak datang ke majelis ilmu, ada saja gangguan. Ya. Ada saja gangguan. Sedikit atau banyak. Ketika mau beramal, ya ada saja gangguan. Qala qad yata'ab min al-mad'u aw ghairihi min ahlihi aw ghairihim. Kadang seseorang merasa lelah, minal mad'u, merasa lelah dari melihat kondisi mad'u, atau lelah dari yang lainnya, seperti dari keluarganya atau dari hal-hal lainnya. Gangguan itu yang paling pertama yang akan kita hadapi adalah diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, min syururi anfusina, dari kejahatan, keburukan, kejelekan diri-diri kita. Ya. Jadi kalau bicara soal gangguan banyak sekali. Yang paling pertama adalah gangguan dari diri kita sendiri. Yang kedua, gangguan dari keluarga kita, meliputi anak dan istri, bisa jadi gangguan. Makanya di dalam Al-Quran, ya, anak ini bisa jadi apa? Fitnah, bahkan disebut musuh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian, harta benda kalian adalah fitnah. Ini gangguan. Kemudian gangguan bisa datang dari orang lain, ya kan? Dari diri sendiri, dari keluarga, lalu dari orang lain. Seseorang kadang lelah menghadapi gangguan-gangguan ini, lelah, capek. Maka butuh bersabar. Fal wajibu as-sabr wal ihtisabul ajr indallah. Maka yang wajib adalah bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu butuh pengorbanan. Segala sesuatu butuh perjuangan. Ya. Segala sesuatu butuh dihadapi dengan kesemangatan, optimis. Ya. Untuk mewujudkan itu semua harus sabar. Sabar itu sendiri secara bahasa maknanya adalah habsun nafsi. Habsun nafsi itu menahan diri. Habsun nafs. Kalau bahasa umumnya habs itu penjara. Habs. Habsun nafsi ala fi'li ma la yambaghi, menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak pantas. Sabar. Orang yang sabar itu bukan orang yang kalahan. Bukan berarti seseorang ketika mengalah dalam sesuatu kemudian dikatakan sabar. Enggak mesti begitu. Kadang ada perkara-perkara di mana kita dituntut untuk mengambil hak kita. Ya. Ketika kita melakukannya, ini tidak kemudian kita masuk dalam kategori orang yang tidak sabar, tidak. Ya. Karena inti dari kesabaran bukan itu. Ya. Bukan ditampar pipi kanan, ngasihkan pipi kiri. Ya. Bukan itu. Tapi bagaimana seseorang bisa menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak terpuji, tidak melakukan sesuatu yang buruk, yang jelek, yang tidak pantas. Makanya ada upaya untuk apa? Habs, menahan, menjaga, mengekang diri. Qala fal mu'minu yasbiru ala imanihi billahi. Seorang mukmin mesti bersabar atas keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yasbir 'alal 'amal bima aujaballahu 'alaihi, dan bersabar dalam mengamalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Wa tarki ma harramallahu 'alaihi, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan kepadanya. Wa yasbir fid da'wati ila Allah, bersabar dalam berdakwah. Wa ta'lim, bersabar dalam ta'lim. Wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bersabar dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Fala budda min as-sabri fi hadhihi al-umuri kulliha, maka harus ada kesabaran dalam semua perkara yang disebutkan tadi. Ya, sabar dalam beriman kepada Allah, sabar dalam mengamalkan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan, sabar dalam dakwah, sabar dalam ta'lim, sabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah. Faddinu kulluhu yahtaju ila sabrin. Kata Syekh bin Baz, ad-dinu kulluhu, persoalan agama semuanya, yahtaju ila sabrin, butuh kepada kesabaran. Tanpa terkecuali, lihat, persoalan agama semuanya tanpa terkecuali butuh pada kesabaran. Ya. Makanya para ulama sampai membagi macam-macam kesabaran, ya kan? Ada as-sabru, sabar fi ta'atillah, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi segala ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa semua agama, persoalan agama itu butuh pada kesabaran. Ya. Sabrun ala da'watillah wahdah. Sabar dalam berdakwah, wasabrun ala antusalli, sabar dalam melaksanakan sholat, wa tuzakki wa tasum wa tahuj wa ta'mura bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, sabar dalam menunaikan zakat, menjalankan ibadah puasa, haji, amar ma'ruf dan nahi munkar, wa sabrun 'alal maharim was sayyi'at, sabar dari perkara-perkara yang diharamkan dan hal-hal yang buruk. Fatuhadziru man qarabaha, dan mewaspadai, mewanti-wanti man qarabaha, atau fatuhadzir min qurbiha, mewaspadai, berhati-hati dari mendekatinya. Nah. Qala fal insanu idza lam yasbir waqa'a fi ma harramallahu alaihi aw taraka ma aujaballahu alaihi. Ini juga kalimat yang penting. Kata Syekh bin Bad, seseorang kalau dia tidak bersabar, maka dia akan jatuh dalam perkara yang Allah haramkan, atau dia akan meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Masya Allah. Ini kalimat penting sekali. Seseorang kalau dia tidak bersabar, maka ia akan jatuh dalam perkara yang Allah haramkan, atau akan meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Kalau begitu, selamanya kesabaran ini sesuatu yang dibutuhkan. Makanya ada istilah sabar tanpa batas. Enggak terlalu salah, memang betul, sabar tanpa batas. Ya. Kalau kita tidak sabar, maka bisa dipastikan kita jatuh dalam perkara-perkara yang dilarang. Waliyaulubillah. Kita ini sebagai manusia di dalam Al-Quran sudah Allah beritahu, zuyyina linnas hubbu asy-syahawat, dijadikan indah ya dalam pandangan manusia itu, diberi kecenderungan manusia itu, kegandrungan manusia itu kepada hal-hal yang berbau syahwat, ya, menarik hati. Dan ternyata disebutkan berbagai macam kejelekan setelahnya, ya kan? Wanita, harta benda, ya, dan seterusnya. Jadi kalau tanpa ada kesabaran, enggak ada satupun dari urusan agama yang bisa kita tunaikan dengan baik. Malah yang terjadi apa? Kita jatuh ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, waliyaudzubillah. Pepatah Arab mengatakan, man sabara dzafira. Siapa yang sabar, dia akan mendapatkan bagiannya. Benar. Ya. Walihada qala ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Karena itulah Allah secara khusus memerintahkan kepada rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Fasbir, bersabarlah kamu, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana kesabaran para ulul azmi dari kalangan rasul. Kalau tidak penting, tidak mungkin Allah secara khusus ya berpesan, memerintahkan kepada Nabi kita. Sesuatu yang dipesankan, sesuatu yang diperintahkan, itu menunjukkan bahwa itu hal yang penting, hal yang harus ada. Makanya para ulama usul, ya, usul fikih itu sampai mengatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal dari sebuah perintah itu adalah wajib. Hukum asal dari sebuah perintah itu adalah wajib. Jadi setiap kali kita mendapati sebuah perintah dalam agama ini, maka yang harus terbayang pertama di benak kita dan harus kita yakini adalah itu perkara yang wajib. Kalaupun nanti berubah menjadi sunnah, itu karena ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kesunahannya. Ya. Seperti misalnya contoh ringannya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan ketika kita akan melakukan transaksi jual beli harus ada saksi, ya. Harus ada saksi dalam Al-Quran. Fashhadu dawai adlim minkum, tetapkan dua orang yang adil sebagai saksi di tengah-tengah kalian ketika kita hendak melakukan apa? Transaksi. Hukum asalnya wajib. Tapi kemudian menjadi tidak wajib karena apa? Karena ada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menunjukkan wajibnya mengadakan apa? Saksi, yaitu ketika beliau membeli seekor unta, ya. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang dijadikannya sebagai apa? Saksi. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fasbir, bersabarlah kamu, ini menunjukkan bahwa sabar hukumnya apa? Wajib, ya. Sabar itu hukumnya wajib, ya. Wa qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, wasbir, bersabarlah, lagi-lagi perintah bersabar, wasbir li hukmi rabbika, bersabarlah, ya, atas hukum Rabbmu. Di surat At-Tur ayat 48. Kemudian Allah juga berfirman di surat An-Nahl ayat 128, wasbir, bersabarlah, lagi-lagi, wa masabruka illa billah. Lalu di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar. Di surat Al-Anfal ayat 46, Allah berfirman, wasbiru, bersabarlah kalian. Dan banyak lagi ayat-ayat lain di mana Allah subhanahu wa ta'ala imma memerintahkan, ya, secara khusus untuk bersabar, atau menyebutkan pahala untuk orang-orang yang bersabar, atau menyebutkan keutamaan orang-orang yang bersabar, ya. Puluhan ayat di dalam Al-Quran, nah, jadi jumlahnya itu bukan belasan lagi, tapi sampai pada tingkatan puluhan ayat. Yani isbiru ala ta'atillah wa tarki ma'asiyatih wahdharu amrahu wartikaba nahyahu. Bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepadanya, dan perhatikan perintahnya. Dan hati-hati, waspada dari irtikab nahi, dari melakukan apa? Larangan-larangannya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Adapun dalilnya, maksudnya dalil dari empat masalah yang wajib dipelajari, yang sudah disebutkan tadi secara lengkap, ilmu, amal, dakwah ilaih, dan as-sabru 'alal adza fihi. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Kata Syekh bin Baz, hadha huwa dalilu ala hadihil masail al-arba. Inilah dalil atas empat masalah yang wajib dipelajari. ففي هذه الصورة العظيمة الحجة لهذه الأمور وهذا هو الدين كله. Maka dalam surat yang agung ini, surat Al-Asr, ada hujjah penjelasan, لهذه الأمور, penjelasan perkara-perkara yang sudah disebutkan sebelumnya, wa hadha huwa ad-dinu kulluhu, dan inilah persoalan yang menyangkut agama secara umum. Faddinu, sebab agama itu, kulluhu, semuanya meliputi imanun wa amalun wa da'watun wa sabr. Iman, amal, dakwah dan sabar. Ya. Ini juga penting untuk digarisbawahi, faddinu kulluhu, agama itu semuanya meliputi iman, amal, dakwah dan sabar. Makanya wajib dipelajari. Ya. Makanya wajib dipelajari. Jadi kalau ada yang bertanya, mengapa manusia, semua orang, umat Islam wajib mempelajari empat masalah, empat perkara ini? Jawabannya, karena keempat perkara ini adalah persoalan agama semuanya. Mungkin saja kan, ada yang menanyakan, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwa wajib bagi kita mempelajari empat masalah? Padahal kan urusan agama banyak. Gitu. Maka sebagai jawabannya adalah, keempat perkara ini meliputi semua urusan agama. Iman, amal, dakwah, dan sabar. Kenapa iman? Bukannya ilmu. Kok jadi iman? Iya. Karena ilmu yang dimaksud ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu meliputi ma'rifat kepada Allah. Ya, ma'rifat kepada Allah, kepada nabinya, kepada dinul Islam. Kalau ma'rifat kepada Allah berarti kaitannya sangat erat dengan apa? Iman. Ya. Dengan iman, bahkan antara ilmu dengan iman ini nampak sekali korelasinya. Ya. Gak ada ilmu tanpa iman, tidak ada iman tanpa ilmu. Ilmu apa kalau membuat dalam diri seseorang itu tidak ada keimanan? Kan gak jelas. Ya. Ilmu apa? Paling juga ilmu dunia. Jadi gak bisa dipisahkan antara ilmu dengan iman. Ya. Keimanan pun kalau tanpa ilmu gak jelas imannya seperti apa, apa yang diimani. Ya. Seperti seseorang beriman kepada Allah, iman kepada apanya, kan begitu. Iman kepada Allah itu kan iman kepada wujudnya ya, iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, iman kepada asma wa sifatnya. Ya. Jadi empat masalah ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah empat masalah yang meliputi persoalan agama semuanya. Karena agama itu meliputi iman, amal, dakwah, dan sabar. Imanun bil haq, ya. Imanun bil haq, beriman kepada kebenaran, beriman kepada kebenaran. Seseorang itu tidak akan sampai punya keimanan kepada kebenaran kalau dia tidak mempelajari apa? Kebenaran, kan gitu. Ya. Kalau dia tidak mengilmui kebenaran. Makanya la ilaha illallah itu diawali dengan perintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah. Maka imanun bil haq, beriman kepada kebenaran. Wa amalun bihi, mengamalkan kebenaran. Wa da'watu ilaihi, mendakwahkan kebenaran. Wa sabru 'alal adza fihi, dan sabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Ya. Karena sudah kemestian ujian itu pasti akan diterima oleh orang-orang yang beriman. Pasti itu. ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka menyatakan beriman tanpa ditimpakan ujian, cobaan, fitnah lain. Jadi harus sabar. Dalam beramal juga sama. Dalam dakwah apalagi. Nah, kita mengamalkan sesuatu dicemooh, dihina, diejek, dikucilkan, itu termasuk gangguan. Harus dihadapi dengan apa? Kesabaran. Dalam dakwah kita mengajak orang kepada kebenaran, dituduh ini, dituduh itu, seperti Nabi saja dulu kan dituduh tukang sihir, dituduh kahin, dukun, bahkan sampai disebut majnun, orang gila. Nah, jadi dalil dari keempat masalah itu ada di surat Al-Asr. Ya. Ini ilmu yang sangat berharga sekali bagi kita. Kenapa? Karena mungkin sebelumnya gak terbayang ya, di benak kita sampai sejauh ini uraian yang disampaikan oleh Syekh Muhammad. Kita sering baca Wal-Asri innal insana lafi khusrin. Hafal pisan itu. Ya, hafal. Ya. Bahkan enggak perlu ketika menghafalnya, ketika membacanya dengan serius sambil duduk, sambil gogoleran, sambil jalan berjalan kaki juga hafal wal asri mah perem. Ya, enggak perlu melihat Al-Qur'annya sudah hafal wal asri. Tapi sesungguhnya di balik surat itu ternyata ada sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa. Ya. Ternyata ada perkara agama di situ. Yang kebanyakan orang itu malah tidak tahu. Ya. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian tawasau, saling wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Ya. Di situ ada keempat perkara yang disebutkan. Ilalladzina amanu, ini perkara yang pertama. Kecuali orang-orang yang beriman, ini kaitannya dengan ilmu. Wa amilus salihat, ini kaitannya dengan amal. Ya. Wa tawassaw bil haq, ini kaitannya dengan dakwah. Wa tawassaw bis sabr, ini kaitannya dengan sabar. Maka kata Syekh bin Baz, wannasu kulluhum fi khasaratin, manusia pada umumnya benar-benar dalam kerugian. Jelas. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ai alladzina istathnahumullahu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang Allah kecualikan. Fa jami'u bani Adam fi khusranin wa ala tariqil halak. Maka semua Bani Adam pada dasarnya dalam kerugian dan berada di jalan yang membinasakan. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian berikutnya watawasau bilhaq, yang saling wasiat dalam hal kebenaran. Watawasau bisabar, dan saling wasiat dalam hal kesabaran. Faha ulai humur rabihun wa humus suada, mereka lah orang-orang yang beruntung dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Makanya wajib mempelajari empat masalah ini. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada manfaat yang besar, di mana kita semua akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Jadi tidak salah kalaupun kita katakan bahwa kunci keberuntungan, kunci kebahagiaan itu ada di empat perkara: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ya. Jelas sekali kok Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian di situ. Itu masalahnya. Setelah sebelumnya Allah jelaskan bahwa semua manusia itu benar-benar dalam kerugian. Berarti kalau tidak rugi, apa artinya? Untung. Kalau rugi itu sama dengan binasa. Kalau untung sama dengan apa? Selamat kan, bahagia. Ya enggak? Yang dikecualikan dari kerugian alias yang beruntung, yang berbahagia adalah yang beriman, yang beramal, yang berdakwah, dan yang sabar. Nah, makanya tidak heran ya, Imam Asy-Syafi'i seperti nanti dikutip ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengatakan bahwa kalau saja Allah itu tidak menurunkan hujah untuk manusia ya, kalau tidak menurunkan hujah untuk manusia kecuali hanya surat ini saja, itu sudah cukup. Sudah apa? Cukup. Ya. Sudahlah, enggak perlu. Ya, Allah itu misalnya menurunkan apa? Al-Qur'an semuanya. Cuma satu surat ini saja itu sebenarnya sudah cukup. Kenapa? Karena kandungannya yang luar biasa. Kalau kita telaah lebih dalam, kalau kita ya telusuri, pelajari, cermati lebih dalam, memang Masya Allah ya, luar biasa. Waqad aqsamallahu ala hadza biqaulihi wal 'ashr, kata Syekh bin Baz, bahkan Allah bersumpah atas ini. Allah bersumpah atas ini dengan apa? Wal 'ashr, demi masa. Ya, dan Allah Maha Kuasa untuk bersumpah dengan apapun makhluk yang diciptakannya. Dan ini menggambarkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa as-sadiqu subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa in lam yaqsim walakin aqsama li ta'kidil maqam. Dia Allah Subhanahu wa taala as-sadiq subhanahu wa taala, yang maha benar sekalipun tidak bersumpah, tetap ya, perkataan-perkataan firman Allah Subhanahu wa taala itu benar ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini tujuannya untuk apa? Li ta'kidil maqam, untuk menguatkan ya. Ayat ini diawali dengan qasam, dengan sumpah. Ya, jadi tujuan utamanya adalah dalam rangka menguatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu benar-benar ya, hal yang patut untuk menjadi perhatian bersama. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Bismillah, ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama, tentang metode tepat untuk mengenal kebenaran. Metode tepat untuk mengenal kebenaran adalah dengan menuntut ilmu ya. Dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Memperdalam tafaqquh fiddin, mempelajari kitab dan sunnah. Dengan berguru tentunya. Tidak mempelajari keduanya secara sendiri. Tidak ada cara lain yang paling tepat dalam mengenal kebenaran kecuali itu. Belajar tafaqquh fiddin, makanya ada perintah secara khusus untuk belajar. Bahkan banyak sekali dorongan motivasi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal ini. Tidak ada kebenaran kecuali yang terdapat di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu baru bisa ketahui ketika kita mempelajarinya. Demikian juga apa-apa yang disampaikan oleh para ulama, itu pun tidak mungkin bisa kita ketahui tanpa melalui proses apa? Belajar. Kemudian bagaimana mengenal para ulama Rabbani? Mengenal para ulama Rabbani di antaranya adalah dengan cara melihat kekokohan mereka. Melihat kekokohan mereka. Karena para ulama yang disebut dengan ulama Rabbani itu adalah para ulama yang mereka tidak hanya kuat dalam keilmuan, tapi juga kuat dalam ibadah, kuat dalam pengamalan terhadap ilmu. Mereka juga sangat gigih dalam mentarbiyah, mendidik apa? Umat. Kokoh dalam akidah, kokoh memegang prinsip, kuat menghadapi berbagai macam fitnah. Ini ulama Rabbani. Ketika kita mengetahui kebenaran, kita akan tahu orang-orangnya. Kita akan tahu orang-orangnya. Baik, bolehkah kita menggunakan logo-logo seperti RII dan pernak-perniknya? Nah, sebenarnya logo-logo yang seperti ini tujuan utamanya hanya untuk syiar penyebaran dakwah. Tidak ada unsur mengajak orang kepada salah satu organisasi, karena RII juga bukan apa? Organisasi. Ya. Dan tidak ada muatan-muatan lain. Artinya loyalitas wala dan baro tidak dibangun di atas RII. Tidak ada istilah kalau ada seseorang yang punya kendaraan di kalangan ikhwah kita yang tidak ditempel pada kendaraannya logo RII berarti dia hizbi. Tidak. Enggak seperti itu. Gak ada istilah kalau tasnya tidak RII berarti hizbi, gak ada seperti itu. Bebas saja, ya, secara bebas. Nah, hanya sekedar ya itu tadi syiar, ya, penyebaran dakwah saja, bukan berbangga dengan logo itu, tidak juga, karena apalah arti sebuah logo bagi kita, ya. Kalau seandainya kita bangga, mungkin semua apa yang kita kenakan ada logo RII-nya. Hatta peci ada logo RII-nya. Kacamata pun bisa mayau ya logo RII. Ketinggalan dia kentut dengan nama. Nah, jadi kita tidak boleh terlalu sempit dalam memahami apa sesuatu. Itu hanya sekedar logo biasa. Boleh bagi kita untuk mengenakannya, memilikinya. Boleh juga tidak, tidak paksaan, tidak ada paksaan. Karena tujuan utamanya hanya sekedar syiar dakwah. Ya. Nah. Dan kita pun ketika mengkritik Hizbiyun tidak dari segi logonya, tapi dari segi fikrahnya, pemikirannya, ya kan? Dari segi manhajnya, bukan dari segi logonya. Nah. negara kita punya logo, ya kan? Garuda Pancasila itu kan logo ya. Nah, baik, kami orang-orang baru, maksudnya apakah mesti tahu tentang fitnah yang terjadi seperti istilah hajuriun atau istilah-istilah lainnya? Penting bagi kita untuk sudah tahu ya, bahwa sebutan-sebutan atau istilah-istilah yang muncul itu istilah-istilah yang digunakan atau disematkan kepada sebagian orang yang memang ada kecenderungan atau ada penyimpangan dalam manhaj, dalam pemikiran. Nah, dan istilah-istilah itu dimunculkan dalam rangka membedakan, dalam rangka membedakan mana yang ada di atas al-haq dan mana yang mulai menyimpang. Dulu dikenal ahlu sunnah dari masa ke masa, kemudian muncul istilah apa? Salafi. Ya, itu juga salah satunya dalam rangka apa? Membedakan mana yang betul-betul berada di atas sunnah, mana yang tidak. Nah, bahkan ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa ya di zaman sekarang bukan hanya kita dituntut untuk menyebutkan diri sebagai seorang muslim, tapi dituntut juga untuk menyatakan bahwa ana salafi, saya seorang salafi, pengikut salafus saleh. Untuk membedakan. Berbagai macam fitnah penting untuk kita ketahui dalam rangka menjaga diri darinya. Sebagaimana sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, beliau bertanya kepada Rasulullah bukan soal kebaikan, tapi justru soal keburukan-keburukan yang terjadi. Tujuan utamanya agar tidak terjerumus ke dalam apa? Keburukan. Itu. Ya. Dan mengetahui keburukan, mengetahui fitnah yang ada, itu dalam rangka kita menjauhi fitnah itu. Karena kalau tidak tahu, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya. Apabila seseorang diuji oleh anaknya yang tidak nurut kepada syariat, sabar di sini apa? Terus mendakwahinya. Terkadang kita merasa lelah dan bosan dalam menasehatinya. Nah, sabar yang dimaksud di sini ketika kita menghadapi anak yang tidak nurut atau sulit untuk bisa nurut adalah betul mendakwahinya, menasehatinya, membimbingnya, memberikan arahan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan alimu auladakum bis-shalah idza balagu sab'a sinin, ajari anak salat kalau sudah ada di usia 10 tahun. Kemudian hukum, ya kan? Pukul mereka kalau sudah di usia 10 tahun dan tidak mau apa? Sholat. Kemudian farroku, pisahkan tempat tidurnya. Ini semua arahan-arahan dari Nabi SAW kaitannya dengan pendidikan terhadap anak. Tidak mengapa memberikan hukuman, tapi hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang mencelakakan, hukuman yang membinasakan, tidak, tapi hukuman yang mendidik. Dan itu bagian dari sabar. Ya. Sabar bukan berarti tidak tidak memberi hukuman apa-apa kepada si anak ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, berdakwah dengan hikmah kepada anak tentang al-haq. Ia diantaranya ajari mereka perkara-perkara yang baik, jauhkan mereka dari perkara-perkara yang buruk, dekatkan mereka dengan teman-teman yang baik, jauhkan mereka dari teman-teman yang buruk. Nah, jangan biarkan mereka menikmati fasilitas-fasilitas yang justru bisa mencelakakannya, ya. Seperti televisi misalnya, ya, ya apapun itu. Nah, namanya anak, ya, kecenderungannya ya tentu ingin melihat sesuatu yang menyenangkan. Sekalipun misalnya yang kita style itu do dakwah isinya, wah nggak mungkin namanya anak itu pasti merasa bosan kalau melihat itu. Ada rasa penasaran ingin melihat yang lainnya. Nah, kalau kita ingin mendakwahinya, jangan begitu caranya. Tapi bimbing, arahkan kepada hal-hal yang baik, beritahu ini baik, ini buruk. Ya. Bagaimana hukum seorang anak memakan makanan yang bersumber dari harta haram atau riba, sedangkan dia mengetahui itu, tapi anak tersebut belum bisa membiayai dirinya sendiri. Apa yang harus anak tersebut lakukan, sedangkan anak ini mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya? Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menasehati orang tua, ya, soal riba. Jangan diam saja. Sudah tahu misalnya orang tuanya penghasilannya dari riba, dia tahu ilmunya itu haram, itu tidak boleh, ya, nasihati orang tua, nah, agar jangan sampai mendapatkan harta dari barang yang riba, menjauhi pekerjaannya. Nah, jadi jangan diam saja, beritahu orang tua dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, pelan-pelan. Nah, adapun apa yang didapatkannya dari harta riba, kalau dia tidak bisa bekerja, ya, sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, ya tidak masalah. Ia gunakan uang itu atau harta itu, tapi sebatas untuk keperluannya saja. Ya. Sebatas untuk apa? Keperluannya saja. Nah, tidak melebihi itu. Namun, sekali lagi, harus ada upaya dari anak untuk memberitahukan kepada orang tuanya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.